Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين من أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسولنا wa nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wassalam. Tumma amma ba'd. Saudaraku sekalian, jamaah pengajian hafizakumullah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa dengan keutamaannya dan kemuliaannya memberikan taufik kepada kita semuanya dalam pertemuan kita pagi hari ini. Kita kembali akan melanjutkan kajian kita Tajridut Tauhid Al-Mufid yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ahmad Taqiyuddin Ahmad Ibnu Ali Al-Mikrizi rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang kita kaji dan mengajarkan kepada kita ilmu nafi', dan kemudian dengan ilmu ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang kami cintai, kami muliakan, hafizakumullah jami'an. Alhamdulillah, dari keterangan-keterangan kita dari kitab ini, atau keterangan-keterangan yang kita ambil dari kitab ini, tentunya amat membimbing kita dalam pembenahan akidah dan tauhid kita. Mudah-mudahan keterangan-keterangan yang kita dapatkan selanjutnya terus dan senantiasa membimbing kita semuanya kepada Allah. Kita meminta taufik. Qala rahimahullahu ta'ala, وَأَعْلَمْ أَنَّ الَّذِي ظَنَّ أَنَّ الرَّبَّ لَا يَسْمَعُ لَهُ أَوْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَّا بِوَاسِطَةٍ تُطْلِعُهُ عَلَى ذَلِكَ أَوْ تَسْأَلْ ذَلِكَ مِنْهُ فَقَدْ ظَنَّ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءَ فَإِنَّهُ إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ ولا يسمع إلا بإعلام غيره له وإسمعه ذلك فهذا نفي لعلم الله وسمعه وكماله وإدراكه وكفى بذلك ذنبا. Ketahuilah, siapa yang menyangka dan menduga bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mendengar hambanya, tidak mendengarkannya, tidak mengabulkan dan menyambut doanya kecuali dengan perantara yang mengantarkan dan mengangkat perkara itu ke sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dengan perantara itu dia memintakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka hambanya ini telah berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya فَإِنَّهُ إِنْ ظَنَّ, karena sesungguhnya apabila dia mengira bahwa Allah tidak mengetahui, Allah tidak mendengarkan kecuali dengan penyampaian yang lainnya kepada Allah, penyampaian melalui perantara kepada Allah, demikian memperdengarkannya dengan perantara itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini sesungguhnya telah menafikan ilmu Allah. Fahadha nafyun li'ilmillah, menolak ilmu Allah, menampik ilmu Allah, menolak pendengaran Allah, menolak kesempurnaan, kemahasempurnaan pengetahuan Allah kepada hamba-hambanya. Dan wakafa bidzalika dzamba, cukup ini adalah sebagai satu dosa bagi hamba tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, keterangan beliau ini tentunya berkaitan dengan adanya pernyataan, adanya satu dakwaan yang mengatakan Allah membutuhkan perantara dari hambanya agar sampai permintaan doa pengkhabaran kepadanya subhanahu wa ta'ala melalui perantara tersebut. Dimisalkan Allah subhanahu wa ta'ala seperti raja di muka bumi ini, atau penguasa di muka bumi ini, yang kalau rakyatnya atau siapa yang dibawa wilayahnya ingin meminta memperdengarkan hajat, itu harus melalui pintu-pintu para perantara sehingga sampai kepada raja atau penguasa tersebut. Sungguh amat jelek dugaan dan persangkaan mereka, atau amat jelek tuduhan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama seperti makhluknya. Dia adalah zat yang maha mendengarkan, maha mengetahui, dan maha mengabulkan permintaan hamba-hambanya. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Apabila seorang hamba bertanya tentangku atau bertanya kepada wahai Nabi dan Rasul tentangku, maka katakan kepada hamba tersebut, bahwa aku dekat dengan hamba tersebut dan aku akan mengabulkan permintaan doanya. Cukuplah ayat ini yang menjadi hujjah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak seperti apa mereka tuduhkan, tidak seperti apa yang mereka duga dan mereka sangka, tetapi Dia Subhanahu wa taala Sami' Alim, Dia Maha mendengarkan dan Maha mengetahui hamba-hambanya. Bahkan sebelum hamba itu ada, Dia telah menetapkan takdirnya di mana hamba tersebut dilahirkan, kapan waktunya, harinya, normal atau tidak normal, lantas perjalanan hidupnya, usianya, rezekinya, kemudian sampai matinya, dan nantinya setelah matinya dia ditempatkan di mana? Apakah dia dari kalangan na'am su'ada, orang-orang yang berbahagia, yang mendapatkan kebaikan, ataukah dia dari kalangan na'am syaki, orang-orang yang celaka, yang mendapatkan kejelekan? Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Tentunya hal ini ada pada seorang hamba, dugaan dan prasangkaan yang seperti ini, karena dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena itu amat penting bagi hamba, pertama yang dia harus ketahui, pertama yang harus dia ilmui, ma'rifatullah, dia kenali Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala beliau mengatakan, "I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'alluma arba'a masail." Wajib bagi kita untuk mengetahui empat perkara sebelum kita mengetahui yang lainnya. Yang pertama, ma'rifatullah, kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak mengetahui Allah, kita akan menuduh Allah dengan tuduhan dan kita akan menyangka Allah dengan prasangkaan yang salah, tuduhan yang salah, tidak sesuai dan tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha sempurna. Wallahu taala a'lam bisawab. Sehingga tadi dikatakan oleh beliau, siapa yang menuduh, siapa yang menyangka, siapa yang menduga, siapa bahkan yang mendakwakan demikian, berarti dia telah menafikan ilmu Allah. Dia menafikan pendengaran Allah. Dia menafikan sempurnanya pengetahuan Allah kepada hamba-hambanya. Dan ini cukup sebagai satu dosa. Ini cukup sebagai satu dosa bagi hambanya. Karena dia tidak mengenali Allah. Dia bahkan berprasangka yang jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in dhanna annahu yasma wa yara walaki yahtaju ila may yulayyinuhu wa yu'attibuhu alaihim faqad asaa bi afdali rabbih wa barrihi wa ihsanihi wa si'ati judihi. Dan siapa yang menyangka, siapa yang menduga, siapa yang mendakwakan bahwa dia Allah, dia mendengarkan, dia melihat, tetapi Allah butuh kepada siapa yang menyampaikannya dengan baik kepada Allah, siapa yang menyampaikannya dengan bijak kepada Allah. Faqad asaa bi afdali rabbih wa barrih, maka dia telah berburuk sangka dengan prasangkaan yang amat buruk kepada Rabb yang paling afdal. Kalau di sana ada Rabb-Rabb yang disembah, maka ini adalah Rabb yang paling afdal. Tetapi tentunya tidak ada Rabb-Rabb yang disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dia telah berburuk sangka kepada Rabb yang paling afdal, yaitu yang memberikan segalanya kepadanya. Apa yang tidak diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya? Apa yang tidak dicurahkan Allah kepada hambanya? Tidak ada. Hamba itu telah meraup. Hamba itu telah mengambil. Hamba itu telah merasakan. Hamba itu telah menikmatinya. Tidak ada yang dia tidak dapatkan. Dia telah mendapatkan segalanya dari nikmat. Maka dia berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berbuat jelek dengan kebaikan Allah. Dengan kebaikannya yang dia adalah sebaik-baik pemberi kebaikan. Demikian kebajikannya. Demikian luasnya kedermawanan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Dia telah berbuat jelek, berprasangka buruk. Dia telah menempatkan sejelek-jeleknya dugaan dan prasangkaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia menyamakan Allah sama dengan yang lain. Jadi kalau pertama mungkin dia mengatakan Allah tidak mengetahui, ini parah. Demikian yang kedua, Allah mengetahui tapi butuh orang yang menyampaikan, butuh perantara yang menyampaikan, ini lebih parah lagi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wabil jumlah, fa'adham adzunub inda Allah isa'atu dhan. Walihada yata'adahumun fi kitabihi ala isa'ati dhanni bihi a'adham wa'id. Dan sebagai bentuk kesimpulan, sebesar-besar dosa di sisi Allah, sebesar-besar dosa di sisi Allah, berburuk sangkanya seorang hamba kepada Allah, itu dosa yang paling buruk di sisi Allah. Dia berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai seorang tua, sebagai tuan terhadap budak, orang tua terhadap anak-anaknya, atau kita sebagai tuan terhadap karyawannya, kita sudah berikan ini, berikan itu, kita kerahkan segalanya, lantas ada pada mereka prasangka yang buruk kepada kita setelah kita berikan kebaikan, apa itu pantas? Jawabannya tidak pantas. Dan apa yang kita akan lakukan? Kita murka tentunya kepada mereka. Kalau ini saja kita tidak mengatakan, kalau ini saja kita mengatakan tidak pantas, bagaimana kita yang berburuk sangka kepada zat yang lebih baik daripada kita, lebih baik daripada seluruhnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah pantas? Maka siapa yang seperti itu, pantas dia mendapatkan dosa yang paling buruk, dosa yang paling besar, yaitu berburuk sangka kepada Allah. Walihada yatawa'adahum, oleh karena itu hamba diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim terhadap sifat berburuk sangka ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebesar-besar ancaman. Azama wa'idin, dengan sebesar-besar ancaman. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, adh-dhannina billahi dhanna sawu alaihim da'iratus saw wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannama wa sa'at masira. Dalam suratul Fath ayat yang ke-6, dhannina billah, orang-orang yang berburuk sangka, dhannasau, orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah, alaihim da'irah sau, maka bagi mereka da'irah sau, yaitu apa yang meliputi dari mereka kejelekan. Wa ghadiballahu alaihim, Allah pun subhanahu wa ta'ala murka kepada mereka. Allah pun melaknat mereka. Dan Allah mengancam atau mempersiapkan untuk mereka jahannam. Wa a'adda lahum jahannam. Dan jahannam ini adalah sa'at masira, adalah sejelek-jelek tempat kembali. Nas'alullah salamat wal afiyah. Karena itu, tentunya kita sebagai hambanya selalu berprasangka baik kepadanya. Ini yang pertama. Berprasangka baik kepada Allah. Karena tidak ada kejelekan yang Allah berikan kepada kita. Allah dengan keutamaannya, kedermawanannya, kebaikannya, tidak ada kejelekan yang Dia berikan kepada kita. Kitalah yang banyak dosanya, kitalah yang banyak melakukan kejelekan tersebut. Bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya agar kita menghilangkan dan betul-betul menjauhkan sifat berburuk sangka ini kepada Allah dengan mengenali Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar, dengan mempelajari bagaimana kita mengetahui Allah dengan benar. Kalau seorang hamba dia betul-betul terdidik pengetahuannya terhadap Allah dengan pengenalan yang sempurna, yang baik, dia akan tenang dan nyaman di dunia ini, dan dia tentunya akan beribadah sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dihilangkan kesyirikan kepada Allah, dan dia hilangkan apa-apa yang dia perhadapkan kepada Allah daripada dosa. Semakin mengenalinya hamba kepada Allah, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Semakin jauhnya hamba kepada Allah, pengetahuan hamba kepada Allah, semakin rendah derajatnya. Wallahu a'lam bisawab. Munculnya bentuk prasangka jelek kepada Allah karena jauhnya mereka dari pengetahuannya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jauhnya mereka dari ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala dengan baik dan benar. Sebagai satu contoh, kalau mereka mengerti Allah dengan baik dan benar, apa yang kita dapati dari sebagian kaum muslimin ketika berdoa kepada Allah, tidak perlu kita membentak-bentak Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebagian mereka membentak-bentak Allah seperti komandan membentak bawahannya, membentak pasukannya. Ini berdoa. Doa itu statusnya dari yang di bawah meminta kepada yang di atas. Kalau kita meminta kepada ayah kita, kita akan memintanya dengan baik. Ya, saya ingin demikian, atau Abi, saya ingin demikian. Kita minta dengan baik. Bawahan kepada bosnya atau tuannya, dia akan meminta dengan baik. Berbeda kalau dari tuan, dari orang tua kepada anaknya, dia akan memerintahkan dengan perintah, kamu melaksanakan ini. Dilaksanakan, tidak boleh tidak. Itu adalah hal yang wajar tentunya. Karena di atas dengan ke bawah. Kalau dari bawah ke atas dengan penuh harapan, penuh permintaan, memelas, berdoa kepada Allah, membentak, berteriak-teriak, kemudian agar doanya diterima, penekanan dengan amin, amin. Ada apa? Apa Allah tidak mendengar? Apa Allah subhanahu wa ta'ala kurang di dalam pemberiannya? Sehingga aminnya kayak naam, doktrin yang harus didoktrinkan kepada Allah. Dulu para sahabat ketika mereka naik ke tempat tinggi, turun ke tempat rendah, mereka mengucapkan takbir dan subhanallah agak mengangkat suaranya. Padahal mereka mengucapkan Allahu Akbar, subhanallah. Diingatkan oleh Nabi agar memelankan suaranya karena mereka menyeru kepada zat yang maha mendengar. Yaitu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kok harus keras-keras? Lah ini meminta. Coba Anda meminta kepada bosnya, bos, saya ingin, kalau tidak, bosmu kira-kira mau memberikan? Kamu, saya pecat jadi karyawan. Atau kau minta dengan bosmu sambil apa? Ditarik bajunya. Ada seperti itu. Ini contoh ketika meminta kepada Allah, tidak mengenali Allah dengan baik, akhirnya terjadi seperti yang kita lihat kenyataannya, realitanya. Perlu kita mengenali Allah subhanahu wa ta'ala dengan pengenalan yang baik, agar kita tidak berburuk sangka, tidak salah duga, tidak salah mengetahui Allah dengan haknya. Wallahul musta'an. Wallahul musta'an. Seperti itu. Naam. Sehingga pengenalan hamba kepada Allah, pengenalan yang utama, ilmu yang paling pertama, semakin dia mengenali Allah, semakin tinggi derajatnya, semakin dia jauh dari pengenalannya terhadap Allah, semakin rendah pula derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengannya akan memunculkan prasangka yang jelek kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, an khalilihi Ibrahim alaihissalam aifkan alihah dunallah turidun fama dhannukum birabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman terhadap atau tentang khalilnya, tentang kekasihnya Nabi Ibrahim, ketika Ibrahim berhadapan dengan orang tuanya dan kaumnya. Kata Ibrahim, apakah sebuah kedustaan? Atau kalian dusta? Ada ilah yang kalian inginkan dari selain Allah? ataukah ilah yang disembah dari selain Allah yang kalian inginkan? Aifkan alihatan dunallahi turidun, fama dhannukum birabbil alamin. Bagaimana pandangan Anda? Bagaimana pengetahuan Anda terhadap Allah Subhanahu wa taala? Ai fama dhannukum ayyujazikum idza abittum ma'ahu ghairahu wa dhanantum annahu yahtaju fi ittila' 'ala daruriyati 'ibadihi liman yakunu baban lil hawa'ij ilayhi wa nahwu dhalik. Yani bagaimana pandangan ayujazikum idza abittum ma'ahu ghairahu, dia akan memberikan balasan dengan tentunya siksaan apabila kalian menyembah bersama Allah dari rab-rab ilah-ilah yang lain. Dan bagaimana pandanganmu? Bagaimana keadaanmu ketika kamu menyangka bahwa dia Allah butuh terhadap perantara-perantara yang menyampaikan kebutuhan-kebutuhan yang penting hamba-hambanya yaitu orang-orang yang memiliki pintu untuk menyampaikan hajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, atau yang seperti itu. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Ibrahim alaihissalam adalah bapak tauhid. Dikatakan bapak tauhid karena dia atau beliau alaihissalam untuk mencari kebenaran, beliau mengupayakan dan bersungguh-sungguh mencarinya sampai Allah kemudian menunjukkan kebenaran tersebut. Beliau mencari siapa Rabb-nya, siapa Tuhannya. Beliau pun menyangka matahari Tuhannya, Rabb-nya. Beliau pun menyangka bulan. Dan makhluk tersebut ternyata tidak seperti yang diharapkan bahwa dia itu adalah Rabb. Sehingga dalam pencariannya kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada Ibrahim sebenarnya siapa Rabb-nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibrahim setelah mengetahui Rabb-nya bahwa dialah Allah yang maha disembah, yang dialah Allah yang maha besar, yang maha agung, yang disembah, Ibrahim mengajak bapaknya, kaumnya. Lantas mereka menolak Ibrahim alaihissalam dan mereka lebih senang dengan apa yang ada di sisi mereka dari beribadah kepada patung-patung. Di antara keyakinan mereka beribadah dengan patung-patung tersebut, bahwa patung-patung yang disembah ini adalah orang-orang soleh sebagaimana Nuh dulu, atau patung-patung ini adalah perantara mereka di sisi Allah untuk menyampaikan hajat mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang ada pada kaumnya, yaitu musyrikin, dan bapaknya yaitu musyrikin, kemudian di iqab, di azab, ataupun diancam dengan azab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, iqab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka salah dalam dugaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, salah dengan prasangkaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, salah dengan ilmunya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. A'ifkan alihatan dunallah turidun, fama dhannukum birabbil alamin. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, cukup bagi kita apa yang kita dengarkan dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, udu'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, mintalah langsung kepadaku, aku akan mengabulkan doa kalian. Dan ayat tadi, apabila sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wat tadda'i idza da'ani, yang menunjukkan kepada kita ayat ini bahwa kita minta kepada Allah tidak perlu pakai perantara. Karena itu bahkan berburuk sangka kepada Allah. Allah menetapkan tentang statusnya, kamu minta langsung kepada saya maha mengetahui, sebelum kamu pun ada saya sudah tahu keadaanmu, minta langsung. Tapi kita berburuk sangka kepadanya, karena pertama tidak mengertinya kita kepada Allah, kedua memang kita enggan untuk mengetahui Allah, kita meminta dengan jalur perantara. Maka kita yang tentunya salah di dalam mengetahui dan di dalam mengenali Allah subhanahu wa ta'ala. Minta langsung. Allah tidak mengatakan mintalah kepada fulan, nanti fulan ini orang yang saya percaya akan mengantarkan kepada saya. Atau mintalah kepada Allah, nanti Allah ini yang mengantarkan permintaanmu kepada saya. Allah tidak mengatakan demikian. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, udu'uni, kalian minta kepadaku, aku akan mengabulkannya. Tidak kepada si A, tidak kepada si B, tapi minta langsung. Sementara si A dan si B dengan hajatnya masing-masing, juga minta langsung kepada Allah. Dia sendiri, A dan si B ini dari orang yang berhajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Karena itu pula, Nabi tidak mengajarkan para sahabatnya, nanti kalau saya telah wafat, wahai para sahabat, kalian berdoa meminta kepada Allah melalui saya. Kalian harus melalui jalurnya saya Nabi kalian, saya Rasul kalian. Jalurnya kalian berdoa ke saya dulu, baru saya akan menyampaikan kepada Allah. Tidak diajarkan oleh Nabi demikian. Nabi bahkan mengajarkan kita untuk berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat terkabulnya doa, di waktu-waktu terkabulnya doa, dan dengan adab-adab doa dan dengan cara agar doa itu diterima, bagaimana doa itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diajarkan. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa hadha bi khilafil muluk. Fa innahum muhtajuna ila al-wasa'id daruratan li hajatihim wa ajzihim wa dha'fihim wa qusuri 'ilmihim an idraki hawa'id al-muttarrin. Ini berbeda, kata beliau rahimahullah, dengan para raja, para penguasa. Karena mereka, para raja, butuh kepada perantara. Butuh kepada menteri, butuh kepada punggawa, butuh kepada pengawal, butuh kepada orang-orang yang membantu dia dengan kebutuhan dia sebagai hamba. Muhtajuna ilal wasa'id. Butuh kepada wasa'id, sehingga penguasa memiliki gubernur. Gubernur memiliki bupati, bupati memiliki enam orang di bawahnya, kecamatan, seterusnya sampai ke bawah. Agar apa yang ada di tengah masyarakat dari person-personnya bisa sampai ke penguasa tersebut melalui perantara-perantara tadi. Allah tidak butut, Allah tidak seperti itu. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Coba di dalam ayat. Wa huwas samiul alim, afwan. Dia maha mendengarkan, maha mengetahui, maha melihat. Tidak sama seperti makhluknya. Tidak sama seperti makhluknya. Sementara penguasa di permukaan bumi ini, para raja, makhluk. Fa innahum muhtajuna ilal wasa'id atau ilal wasa'id daruratan, sebagai kebutuhan yang urgen, ada perlu wasa'id. Lah, raja mau makan, tidak ada yang melayani makan, ya tidak bisa. Kebutuhan yang urgen. Hanya sekedar makan butuh pelayan. Bagaimana mendengarkan orang-orang yang dibawanya, butuh wasa'id, butuh perantara untuk menyampaikan kepada. Jangankan itu, sudah kita terangkan sebelumnya, raja untuk mengetahui siapa yang dibalik dinding ini misalnya, dia butuh perantara. Siapa yang ada di dalam belakang dinding ini? Si A, si B, si C, atau siapa? Dia butuh pulang, lihat siapa yang di belakang. Ini namanya hamba. Hanya sekedar dipisahkan dengan tembok, dia tidak mengetahui siapa yang di belakang. Dinding, siapa yang di belakang, dinding tersebut. Sebuah kebutuhan yang urgen, yang mesti. Lihajatihim wa ajzihim wa dha'fihim. Karena hajat mereka, kelemahan mereka, ketidakmampuan mereka, wa qasur ilmihim, dan rendahnya pengetahuan mereka, terbatasnya pengetahuan mereka, an idraki hawa'id, dari mengetahui kebutuhan-kebutuhan orang-orang al-muttarrin, orang-orang yang terjepit keadaannya, orang-orang yang terdesak keadaannya. Fa amma man la yusgiluhu sam'un an sam'in wa sabaqat rahmatuhu ghadabahu wa kataba 'ala nafsihi ar-rahma fama tasna' فَمَا تَسْنَعِ الْوَصَاعِدْ عِنْدَهُ. Aw fama tusna'ul wasa'id indahu. Adapun zat la yusghiluhu sam'un an sam'in. Zat yang tidak butuh disibukkan dengan mendengarkan pendengaran yang lain. Tidak butuh disibukkan mendengarkan pendengaran yang lain. Butuh kepada si A untuk melapor. Tidak butuh. Zat yang tidak butuh ini. Zat yang rahmanya mencakup kepada semuanya, melebihi ghadabnya, melebihi murkanya. Atau rahmanya lebih dahulu daripada murkanya. Zat yang dia mencatatkan untuk dirinya bahwa rahmah itulah yang terdepan. Rahmah itulah yang terdepan. Famatusna'ul wasa'id, maka tidak dibutuhkan perantara, tidak dibutuhkan, tidak diciptakan, tidak didatangkan perantara di sisinya. Kenapa disebutkan rahmanya melampaui kemurkaannya? Dia mencatatkan dirinya di atas rahmah. Karena hamba-hambanya yang meminta ini, kebanyakan mereka meminta ampun kepadanya, meminta maaf kepadanya dengan dosa-dosa yang mereka buat. Sementara sifatnya Allah rahmanya sabaqat an ghalabi. Di antara yang meminta dan yang banyak ini meminta ampun. Sementara dia memiliki sifat rahmanya, pemaafnya, kasih sayangnya kepada hamba-hambanya melebihi murkanya. Dia murka ketika hambanya berdosa, tetapi ketika hambanya meminta maaf, dia maha memaafkan. Rahmanya lebih ke depan daripada murkanya. Dia murka dan dia akan azab hambanya dengan dosa hambanya ini. Tetapi ketika hambanya meminta maaf, ya Allah ampuni saya, dosa saya banyak. Dosa saya demikian banyak. Tapi saya hamba meminta maaf kepadamu. Allah menghapuskan dan menerima doanya. Allah tidak butuh perantara. Minta langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka terhadap zat yang demikian keadaannya, dia tidak butuh perantara sebagaimana raja-raja yang lemah, yang tidak mampu, sedikitnya ilmunya, sedikitnya pengetahuannya. Tadi sudah dikatakan, hanya sekedar untuk makan dia butuh pelayan, hanya sekedar untuk mandi disiapkan air mandinya. Siapa yang ada di belakang tembok dia tidak tahu, siapa yang ada di belakang dinding kamarnya dia tidak tahu. Berbeda dengan zat yang maha sempurna, tidak butuh itu semua, mengetahui secara detil hambanya, keadaannya dari hidupnya sebelum adanya hamba, hidupnya, kemudian matinya, kemudian di mana ditempatkan, dia dari kalangan yang berbahagia atau yang celaka, dia maha tahu. Itu tidak terluputkan bagi hamba, tidak terluputkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang menjadi dalil bagi orang-orang yang mengangkat perantara di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Tentunya tidak ada dalil, dan tentunya ini semua bermula ketika seorang hamba tidak mengenali Allah dengan baik. Makanya benar Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala ketika membimbing kita, 4 perkara yang harus kita ketahui sebelum kita mengetahui yang lainnya. 3 perkara, afwan. 3 perkara yang harus kita ketahui sebelum kita ketahui yang lainnya. Yaitu ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ini yang wajib bagi seorang muslim. Mengenali Allah. Agar dia tidak salah kafrah. Tidak salah faham. Agar dia tidak salah praduga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya seperti apa yang sudah kita dengarkan tadi, hamba semakin mengenali Allah, semakin tinggi derajatnya. Karena semakin dia mengenali Allah, semakin tunduk, semakin patuh, semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semakin cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka berhak dia mendapatkan derajat yang tinggi. Hamba semakin tidak mengenali Allah, semakin jauh kepada Allah, semakin rendah derajatnya. Karenanya hamba-hamba yang seperti ini menduakan Allah. Dia lebih butuh kepada selain Allah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Mudah-mudahan keterangan tadi memberikan manfaat kepada kita semua dan menjadikan kita hamba-hambanya yang berbenah diri kembali sepenuhnya kepada Allah dan meluruskan dugaan-dugaan kita yang tidak benar kepada Allah, karena tidak sepantasnya hal ini terjadi dan ada pada diri kita. Kemudian tentunya kita menggali, mempelajari, mengkaji lebih dalam tentang ma'rifatullah, yaitu dengan mengilmui agamanya. Mengilmui agamanya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Saya mohon maaf kalau di sana ada hal-hal yang kurang berkenan. Ada hal-hal yang mungkin salah dalam penyebutan. Ada mungkin hal-hal yang tergelincir. Dari ketergelinciran-ketergelinciran yang ada. Saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan kita semuanya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.